bagimu. Dan tentu ini sudah kita jelaskan ya, dan kita baca keterangan daripada Syekh Abdul Rahman As-Sa'di dalam tafsirnya ini, bahwa ini adalah seruan kepada seluruh orang-orang yang beriman, yang sudah masuk Islam. Dan bahkan kalau kita melihat sebagian tafsir menyatakan bahwasanya ayat ini bahkan kepada orang-orang yang belum masuk Islam. Tapi ya tentu bil khusus kepada kita semuanya adalah seruan yang mesti kita perhatikan, bahwasanya harus kita tunduk dan patuh kepada Islam kita, kepada ajaran-ajarannya, karena kita yakin bahwasanya seluruh ajaran-ajaran Islam untuk maslahat kepada kita semuanya. Ala kulli hal, ini kita sudah bahas dan sekarang kita lihat ya ayat berikutnya 209. Allah Subhanahu wa taala berfirman di situ, fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat fa'lamu anna Allah azizun hakim. Tetapi jika kamu menyimpang dari jalan Allah sesudah datang kepadamu bukti-bukti kebenaran, maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ya, tentu setelah Allah memerintahkan kepada kita, menyerukan kepada kita untuk masuk Islam, beriman dengan menyeluruh tanpa memilih dan seterusnya, maka itu cukup ya, hujjah bagi kita sudah tegak. Jadi tidak ada alasan lagi untuk kita tidak menerima ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala, karena sudah lengkap ya, Al-Qur'an sudah lengkap, hadis Nabi SAW sudah lengkap. Maka sebagaimana yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Yaitu telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, wa raditumul islam dinan, dan Allah meridai Islam sebagai agama kita semuanya. Jadi dengan tegaknya hujah ini, maka wajar Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini, tetapi jika kamu menyimpang, fa in zalaltum, menyimpang min ba'di ma ja'atkumul bayyinat, dari jalan Allah sesudah datang kepadamu bukti-bukti kebenaran. Tadi kita sebutkan Al-Quran, lalu kemudian hadis-hadis Nabi SAW, itu adalah bukti kebenaran yang ada. Dan tidak kurang sedikit pun dari apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, tidak ada yang terlewatkan, semua sudah ada sebagai bukti-bukti yang nyata sebagai kebenaran. Maka itu sekali lagi tidak ada hujah bagi seseorang untuk tidak mengikuti ajaran-ajaran Islam secara menyeluruh, terutama di zaman kita sekarang ya. Jadi tidak ada lagi istilah tidak tahu atau tidak mengetahui ilmu, jahil dan seterusnya, tidak ada. Terutama sekali lagi di zaman internet sekarang, di zaman informasi yang cepat didapat, maka tinggal ada kemauan untuk mencari kebenaran, untuk mencari bukti-bukti kebenaran. Jadi tidak bisa hadir secara langsung, bisa seperti ini online, dan seterusnya daripada wasilah-wasilah untuk menuntut ilmu. Jadi sekali lagi, tidak ada alasan hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk kita tegakkan, untuk kita beralasan kita tidak memiliki ilmu, jahil, tidak mengetahui, ini hal yang wajib, ini hal yang haram, dan seterusnya. Jadi telah tegak hujah tersebut, maka jika kamu menyimpang sesudah datang kepadamu bukti-bukti kebenaran, maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ini adalah pernyataan Allah Subhanahu wa taala tentunya ya. Ketahuilah jika kalian menyimpang setelah tegak hujah adanya bukti nyata Al-Qur'an Sunnah, tapi kamu tidak mau mengikutinya baik secara langsung maupun secara tidak langsung, maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi perkasa, kata para ulama, sebagian menyebutkan perkasa dalam membalas. Dalam membalas, perkasa. Yang namanya perkasa aziz ya. Perkasa, tidak ada suatu pun yang melemahkannya. Tidak ada suatu pun yang mempengaruhinya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah membalas, memberikan azab atau memasukkan seorang ke dalam neraka atau dan seterusnya, maka tidak ada satupun yang mampu mencegahnya. Itu aziz. Tidak ada. Maka azizun intiqamihi. Azizun intiqamihi. Yaitu perkasa ketika dia membalas. Maka Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan itu amhal, memberikan kita waktu ya, memberikan kita rentan waktu, mengulurkan waktu untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah la yumhil, tapi Allah tidak membiarkan, tidak menyia-nyiakan, tidak membiarkan. Jadi Allah yumhil yaitu mengulur waktu, menunda waktu supaya kita kembali kepadanya, supaya kita kembali kepadanya. Tapi Allah la yuhmil, tapi Allah tidak membiarkan. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah waktunya untuk membalas orang itu, nah, tapi dia tidak kembali juga kepada Allah, tidak bertobat kepada Allah, maka Allah tidak membiarkan. Langsung Allah membalasnya. Nah, itu maknanya Maha Perkasa dalam hal apa? Sebagian ulama tadi menyebutkan Maha Perkasa dalam intiqamihi, ketika membalas. Nah, lalu kemudian Maha Bijaksana. Maha Bijaksana, Hakimun, kata sebagian ulama mengatakan Hakimun fi hukmihi. Hakimun fi hukmihi. Bijaksana dalam hukumnya. Hakim, hikmah, bijaksana dalam hukumnya. Makna bijaksana, bijaksana dalam hukumnya, maknanya adalah adil. Allah adil, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Pasti yang dihukum itu atas kesalahannya. Atas kesalahannya, dia berhak untuk dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, setelah diberikan hujah, diberikan pengajaran, diberikan keterangan-keterangan melalui Al-Quran dan juga keterangan daripada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun menyimpang juga, tidak mau mengikutinya, maka tadi pertama Allah menegaskan kepada kita, ketahuilah bahwasanya Allah Maha Perkasa. Perkasa, tidak ada yang mempengaruhinya. Perkasa, tidak ada yang melemahkannya di dalam ketika membalas orang-orang atau makhluknya yang berdosa atau dan seterusnya yang menyimpang tadi. Kemudian Maha Bijaksana tadi kita sebutkan Maha Adil. Maha Adil fi hukmihi, dalam hukumnya. Jadi setiap hukum yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah ditentukan olehnya, itu pasti ada keadilan, pasti tidak ada yang dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hukumnya. Karena Allah sendiri menerangkan atau menegaskan inni haramtu dzulma ala nafsi. Sungguhnya aku mengharamkan kezaliman pada diriku. Ini pernyataan Allah Subhanahu wa taala, jauh daripada kezaliman. Maka sekali lagi ayat ini sebagai penegasan kepada kita bahwa Allah Maha Adil, tapi ketika Allah membalas hamba-hambanya itu semuanya aziz. Allah Maha Perkasa. Jadi tidak ada sekali lagi yang mempengaruhinya, tidak ada yang bisa melemahkannya dan seterusnya. Maka hati-hati, karena ini semua sudah tertulis ya. Jadi tidak ada pilihan lain. Jadi silahkan, tadi kita sebutkan Allah yumhil. Allah mengulur waktu, memberikan kita waktu, memberikan kita peluang untuk kembali kepadanya, untuk bertaubat kepadanya. Nah, tapi ingat, kalau sudah habis waktunya, itu Allah tidak akan pernah membiarkan satupun terlepas daripada hitung-hitungannya. Tidak ada. Jadi kayak itu, ibu-ibu semuanya, itu akhwat al-karimah, jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jal. Jadi ini perlu kita perhatikan bersama, bahwasanya selama kita masih hidup, maka selama itu pada hakikatnya Allah memberikan kita peluang. Allah mengundur-undur waktu kita, mengundur terus dan terus. Karena kalau kita hitung-hitung ya, dengan dosa yang kita miliki, dengan kesilapan-kesilapan, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan ya, pada hak Allah, lalu kemudian hak manusia. Sebenarnya kalau kita pikir-pikir ya, kita wajar ya dibalas oleh Allah. Kita wajar ya disiksa oleh Allah gitu langsung ya, sebagaimana umat-umat terdahulu. Nah, itu sebenarnya kalau kita pikir-pikir ya, banyak sekali dosa kita, belum lagi malas kita beribadah ya, begitu. Nah, tapi rupa-rupanya Allah tidak demikian ya. Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim, mengulur-ulur waktu, mengundur-undur waktu supaya kita bertobat gitu. Tidak mengazab kita secara langsung gitu. Kemudian memberikan kita peluang waktu begitu dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kurang apa Allah Subhanahu wa taala rahmannya, rahimnya kurang apa? Jadi oleh karena itu kembali kita mentadabburi diri kita melalui ayat-ayat yang ada betapa rahman dan rahimnya Allah, pengasih dan penyayangnya Allah gitu. Kalau kita hitung-hitungannya gitu, kita sudah ya sesuailah untuk kita diazab oleh Allah dengan kekurangan yang begitu banyak. Tapi rupanya Allah tidak demikian. Allah memberikan kita peluang. Oleh karena itu tegaklah hujah kepada kita semua. Maka kalaupun menyimpang, kalau maupun menyimpang, fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat, nah, menyimpang setelah hujah-hujah tadi, setelah peluang-peluang waktu tadi, maka ya begitu Allah menyatakan dirinya azizun hakim, maha perkasa dalam balasannya, maha bijaksana dalam hukumnya. Baik, itu dia ayat yang ke 209 dan kita lihat ya apa yang disebut oleh Syekh Abdurrahman Sa'di di situ. Dan silakan buka apps-nya ya. Kata beliau di situ, fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat, tetapi jika kamu menyimpang, tetapi jika kamu menyimpang dari jalan Allah, sudah datang kepadamu bukti-bukti kebenaran atas dasar ilmu dan keyakinan, fa'lamu annallaha azizun hakim, maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ini tentu tadi sudah kita sebutkan keterangannya, lalu kemudian beliau menyebutkan ayat ini menunjukkan ancaman keras dan kengerian, ya, kengerian disebut di sini kengerian, ketakutan yang membawa kepada sikap meninggalkan kesalahan tersebut, karena sesungguhnya Yang Maha Perkasa kedudukannya lagi Maha Bijaksana. Apabila seorang pelaku kemaksiatan berbuat maksiat kepadanya, pastilah dia akan memaksanya dengan kekuatannya dan menyiksanya sesuai dengan konsekuensi kebijaksanaannya. Dan termasuk dari kebijaksanaannya adalah menyiksa orang-orang yang bermaksiat dan orang-orang yang berbuat jahat. Ya, sebagaimana yang tadi juga kita sebutkan, bahwa ini sekali ayat penegasan ya, penegasan dan untuk menasihati diri kita karena tegak hujah bagi kita semuanya. Maka kita ingat ayat ini, fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat fa'lamu annallaha 'azizun hakim. Jadi tidak ada yang bisa menghalangi Allah Subhanahu wa taala kalau sudah tiba waktunya. Nah, seseorang itu menerima hitung-hitungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi saya menghimbau pada diri saya pribadi dan juga kepada jamaah semuanya, ya, selama kita masih hidup, selama hayat dikandung badan, selama itu kita berusaha untuk bertaubat kembali dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan at-taubatu wadhifatu al-hayah, yaitu wadhifatul hayah, tugas daripada kita hidup ini adalah senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali dan kembali kepadanya, karena kita mengharap kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala agar selesai hidup kita dalam keadaan bertaubat dan Allah menerima taubat kita, dan itu yang disebut dengan husnul khatimah. Baik, lalu kemudian kita berpindah ke ayat berikutnya ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal yang dzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamani wal malaikatu wa qudiyal amr wa ilallahi turja'ul umur. Jadi ini masih kelanjutan daripada ayat sebelumnya. Penekanan ayat sebelumnya, kengerian ya, penekanan dari Allah bahwa apabila kalian menyimpang, maka ketahuilah Allah Maha Perkasa. Allah Maha Bijaksana, perkasa. Tidak ada yang mampu menghalanginya. Bijaksana dan adil dalam keputusannya. Lalu kemudian nanti di akhirat begitu, tiada yang mereka nanti-nantikan melainkan datangnya Allah dan malaikat pada hari kiamat dalam naungan awan, dan diputuskanlah perkaranya dan hanya kepada Allah dikembalikan segala urusan. Jadi ini tentu sebagaimana yang disebutkan jumhur ulama menyebutkan di sini tiada yang mereka nanti-nantikan melainkan datangnya Allah dan malaikat pada hari kiamat. Pada hari kiamat. Ada juga yang menyebutkan ketika sakratul maut. Nah, ketika sakratul maut, terlebih lagi nanti di akhirat. Ini semua yang gaib-gaib menjadi jelas ya. Yang gaib-gaib menjadi jelas. Allah Subhanahu wa taala wa jaa rabbuka wal malaku shaffan shaffa, kata Allah. Wa jaa rabbuka, dan datanglah Rabb kalian wal malaku. Nah, jadi Allah datang, kemudian malaikat bersof-sof datang, itu kan akan nampak nanti pada hari kiamat. Nah, begitu juga dengan ketika kita sakratul maut, akan nampak juga malak al-maut, malaikat maut. Maka itulah yang dinanti-nantikan, maknanya itu ya suatu kepastian yang pasti terjadi. Nah, dan hanya kepada Allah dikembalikan segala urusan. Kalau sudah demikian, maka sudah selesai ya, riwayat hidup kita sudah selesai. Buku sudah tertutup, catatan-catatan amal sudah tidak bisa berkembang lagi, tobat sudah tidak diterima lagi kalau sudah kejadiannya seperti ini. Maka oleh karena itu, jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jal, itu hendaknya kita betul-betul menghayati diri kita, karena apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, itu pasti akan kita lalui bersama. Kita akan jejaki bersama. Jadi apabila yang kita lalui ini baik, maka berbahagialah kita ya, berbahagialah kita di alam barzakh kita sebelumnya dan nanti di akhirat pun demikian. Tapi kalau tidak baik yang kita lalui, maka ya tentu masa penantian kita di barzakh itu sangat-sangat panjang sekali, dan na'udzubillah min dzalik, jangan sampai masa penantian tersebut menjadi masa penantian yang sangat-sangat buruk, yang sangat-sangat mengerikan, yang sangat-sangat menakutkan. Baik, kalau kita lihat ya, apa yang disebut oleh Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala di situ, ini cukup panjang beliau sebutkan. Nah, jadi di apa itu, di perhatikan ya. Kata beliau rahimahullah ta'ala, dalam ayat ini, interview. Kata beliau rahimahullah ta'ala, dalam ayat ini terdapat ancaman yang keras. Sekali lagi diperhatikan, ini karena panjang yang kita baca. Perhatikan satu-satu. Dalam ayat ini terdapat ancaman yang keras dan peringatan yang membuat hati gentar. Ya, gentar, gemetar, nah, gitu. Ya, kenapa? Ya, karena bagi mereka yang membaca ayat ini lalu kemudian beriman penuh ya kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman penuh kepada rukun-rukun iman, maka sudah pasti membuat hatinya ini gentar, gemetar, dan ya ada rasa cemas ya. Nah, bagaimana nanti ketika dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, nampak semua hal-hal yang tidak nampak sekarang di dunia, ketika dia meninggal dunia, sakratul maut, kemudian ketika nanti di akhirat bagaimana? Nah, itu sangat-sangat mengerikan ya, keadaan seperti itu. Itu tentu bagi mereka yang membaca, merenungi ayat ini dengan iman. Tapi kalau tidak beriman, tidak beriman ya tentu ayat ini hanya sekedar bacaan saja, walaupun merdu ya, merdu suaranya, merdu tilawahnya, tapi tidak dibarengi dengan iman, maka tentu tidak berpengaruh pada dirinya. Jadi orang itu jamaah semuanya ya dirahmati Allah Azza wa Jal, ancaman dalam ayat ini dan ayat sebelumnya sekali lagi sebagai kontrol diri kita, supaya kita janganlah bergerak, janganlah melakukan sesuatu dengan semena-mena, semaunya kita berdasarkan hak asasi manusia konon ya. Dia sebagai manusia bisa ini, bisa ini. Oh, ini tubuh saya. Oh, ini uang saya. Ini saya punya, sehingga hak saya untuk melakukan ini, hak saya untuk melakukan ini dan itu. Ini tentu adalah apa, pemikiran yang menyesatkan, karena pemikiran yang tidak didasari dengan iman, lalu kemudian pemikiran yang tidak didasari dengan pemahaman dan tadabbur daripada ayat-ayat Al-Quran. Baik. Kemudian Allah beliau menyebutkan, Allah berfirman, tiada yang dinanti-nantikan oleh orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi dan orang-orang yang mengikuti langkah-langkah syaitan, sebagaimana yang disebut di atas ya, serta orang-orang yang mencampakkan perintah-perintah Allah. Jadi beliau menyebutkan di sini kan di awal menyebutkan tentang orang-orang munafik ya yang membuat kerusakan. Lalu kemudian orang yang menyimpang dari al-bayyinat daripada hujjah. Ini jadi kita ulangi, tiada yang dinanti-nantikan oleh orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi dan orang-orang yang mengikuti langkah-langkah syaitan serta orang-orang yang mencampakkan perintah-perintah Allah kecuali hari pembalasan segala perbuatan. Nah, itu. Di mana pada hari itu disisipkan segala hal yang menakutkan, menegangkan, mengerikan, dan mengguncangkan hati orang-orang zalim. Balasan keburukan, kejelekan atas orang-orang yang merusak. Hal itu karena Allah Azza wa Jal akan melipat langit dan bumi, bintang-bintang jatuh berserakan, matahari dan bulan tergulung. Itu ini adalah keadaan hari kiamat pada waktu itu ya. Semua hancur, semua berserakan, digulungnya apa matahari, bulan dan seterusnya, itu adalah hal ihwal yang akan terjadi nanti pada hari kiamat dan itu sangat-sangat mengerikan tentunya. Maka di saat mengerikan itu ya, kalau kita tidak memiliki amal, lalu kemudian juga tidak mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada siapa? Ya, kepada siapa lagi yang kita harap? Tidak ada. Tidak ada. Jadi bayangkan keadaan seperti itu. Allah datang, malaikat semuanya yang Allah perintahkan untuk apa itu menyiksa atau mengambil pertanggungjawaban kepada kita, itu semua mengerikan keadaannya. Maka apabila tidak baik, maka ya naudzubillah min dzalik. Jadi tidak ada lagi pegangan, langsung tidak ada lagi. Jadi tidak ada lagi suami, tidak ada lagi anak, tidak ada lagi istri, saudara dan tidak ada lagi. Maka wajarlah kalau ini sangat-sangat mengerikan, sangat-sangat menakutkan. Lalu kemudian kata beliau, para malaikat yang mulia turun dan melingkupi seluruh makhluk. Dan pencipta yang mulia lagi maha tinggi turun. Fi dhulalin minal ghamam, dalam naungan awan untuk melerai di antara hamba-hambanya dengan keputusan yang adil. Lalu diletakkanlah timbangan, dibukalah buku-buku catatan, lalu memutihlah wajah-wajah penghuni surga dan menghitam wajah-wajah penghuni neraka. Dan terjadilah perbedaan yang sangat jelas antara orang-orang yang baik dari orang-orang yang buruk. Ini semua akan tersingkap semuanya. Ini kejadiannya nanti pada hari kiamat. Allah turun ya. Allah turun, malaikat, dan seterusnya. Ya, untuk mempertanggungjawabkan. Yaumul hisab, begitu kan. Lalu kemudian timbangan disediakan. Amal kita ditimbang. Dan seterusnya ya. Daripada apa timbangan-timbangan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menimbang seadil-adilnya. Jadi tidak ada bisa lagi kemana begitu kan, tidak ada. Jadi waktu itu apa itu ibu-ibu semuanya, jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jal, ini kesempatan ya kepada kita semua, kesempatan. Ya, senantiasa kita sebutkan pada diri kita, ini adalah kesempatan terakhir. Kesempatan terakhir. Walaupun mungkin ada di antara kita yang masih berumur 40, 30, 50 gitu kan. Nah, itu janganlah merasa muda gitu kan, sehingga nanti apa namanya rajinnya nanti belakangan begitu menyibukkan diri dengan hal-hal duniawi begitu. Jadi janganlah tertipu dengan apa diri, dengan umur, dengan seterusnya, karena yang namanya ajal ya, yang namanya kematian kita akui bersama itu datangnya tiba-tiba, tidak pandang umur. Terus itu ya seperti tadi ya, jangan terlena dengan apa namanya perawakan, dengan umur dan seterusnya gitu, lalu dengan tertipu diri, kemudian ya terlena, terjauh daripada hal-hal yang memberatkan timbangannya nanti pada hari akhirat. Nah, ini bukan berarti kita apa itu menyarankan untuk melupakan dunia, tidak ya. Tapi memang pada akhir zaman kita ini mentadabur terkait dengan atau tadabur terkait dengan akhirat, terkait dengan kejadian-kejadian yang di akhirat ini nanti pasti kita akan dapatkan, itu sangat-sangat kita perlukan, sangat-sangat kita perlukan di tengah-tengah hiruk-pikuk fitnah di zaman ini. Sehingga dengannya kita harapkan bisa kita memilih, bisa kita memilah jalan mana yang kita ambil, kawan mana yang kita jadikan sebagai kawan, alaqoh mana, grup mana yang kita ikuti, komunitas mana yang kita ikuti, gitu. Sebagai kontrol lah. Tapi karena sebagian orang hilang tadaburnya terhadap akhiratnya, ayat-ayat Al-Quran seperti ini hilang. Jadi ya, ya terlena ya dengan umurnya masih 40 ya, masih sehat lah. 50 masih juga gitu kan. Kalau laki-laki handsome lah kononnya ya. Kalau wanita ya cantik lah dan seterusnya. Nah, jadi hal-hal seperti itu ya hendaknya dijauhkan oleh kita ya, dijauhkan karena pada ujung-ujungnya hal yang disebutkan yang tadi kita baca itu pasti kita akan dapatkan. Pasti. Itu pasti. Karena ini adalah kejadian yang fakta yang tidak bisa dibantahkan. Baik. Lalu kemudian kata beliau, nah tadi ya, kita baca tadi bahwa di akhirat ya itu jelas. Mereka yang baik amalnya di dunia, dapat rahmat, wajahnya putih-putih. Yau mata biyadul wujuh. Jadi pada hari itu akan memutih. Wajah-wajah akan memutih. Batas wajah wujuh dan wajah-wajah yang lain akan menghitam. Nah ini hitam putih daripada wajah kan apa itu menunjukkan amalan, menunjukkan amalan. Jadi kalau di dunia amalannya baik, prioritasnya akhirat, maka insya Allah kemungkinan wajahnya putih. Tapi kalau tidak ya wajahnya hitam pekat. Na'udzubillah min dzalik. Baik, lalu kemudian kata beliau, rahimahullah ta'ala, setiap orang akan dibalas sesuai dengan perbuatannya. Orang zalim akan menggigit jarinya apabila ia mengetahui kondisi saat itu. Nah, jadi yauma ya'udzu dzalimi. Jadi ketika orang zalim itu menggigit apa itu jarinya. Jadi ya gigit jari ini kan menggambarkan penyesalan, menggambarkan kesedihan dan semua gambaran-gambaran yang menunjukkan orang itu tidak mendapatkan suatu kebaikan. Dan itu nanti di akhirat. Jadi tidak hanya cukup dengan gigit jari ya. Gigit jari dan selanjutnya akan mendapatkan azab. Mendapatkan azab satu hal. Lalu kemudian melihat teman-temannya di dunia mendapatkan kebaikan. Itu kan double ya rasa sakitnya. Teman-temannya yang dahulu apa namanya satu majelis atau teman-temannya dahulu yang dia kenal di dunia mendapatkan kebaikan, tapi ternyata dia tidak, bahkan dia mendapatkan azab, itu kan ya sebelum mendapatkan azab dia sakit itu, dia sakit. Maka ya lagi-lagi kita himbau kepada diri kita masing-masing ya dan semuanya untuk ya selalu menyebutkan pada kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kesempatan terakhir, jadi kita mesti semangat. Jadi kalaupun Allah memanjangkan umur kita, maka kita tetap semangat. Dan kalaupun Allah memendekkan umur kita, pun kita tetap semangat. Dan pada akhirnya kita memohon husnul khatimah. Kemudian kata beliau, ayat ini dan ayat-ayat yang semisalnya adalah dalil bagi mazhab ahlus sunnah wal jamaah yang menetapkan adanya sifat-sifat ikhtiyariyah yang tergantung kepada kehendak Allah. Seperti al-istiwa, bersemayam, an-nuzul, turun, al-maji, datang, dan yang semacamnya dari sifat-sifat Allah yang telah Allah kabarkan tentang dirinya atau telah dikabarkan oleh Rasul-Nya tentang tentangnya. Ya, ini tentu bahasan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini di antara ayat-ayat sebagai dalil akidah Ahlussunnah Jamaah bahwasanya Allah itu memiliki sifat ikhtiyariyah, sifat pilihan yang berdasarkan kehendaknya, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah berkehendak, maka Allah melakukannya. Jika Allah tidak berkehendak, maka Allah tidak melakukannya. Seperti istiwa. Nah, kita yakini Allah beristiwa dengan kehendaknya, turun dengan kehendaknya, datang dengan kehendaknya, ya tentu tanpa menyerupakan kehendak Allah dengan kehendak makhluknya, kedatangan Allah dengan kedatangan makhluknya, turunnya Allah dengan turunnya makhluk. Tapi poinnya adalah ini adalah ayat yang menunjukkan dalil Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat yang dia lakukan sesuai dengan pilihannya, sesuai dengan kehendaknya. Baik, kata beliau rahimahullahu taala, mereka menetapkan semua itu sesuai dengan yang patut bagi keagungan Allah dan kebesarannya tanpa ada penyerupaan dan tidak pula penyimpangan. Berbeda dengan kelompok mu'attilah, kelompok mu'attilah yang mengingkari ya, mengingkari sifat Allah dengan berbagai macam cabangnya. Dan karena kelompok mu'attilah, kelompok yang mengingkari sifat Allah itu kan banyak tuh macamnya. Ada Jahmiyah, ada Mu'tazilah, ada Asy'ariyah. Ya, walaupun Asy'ariyah mengatakan tidak mengingkari, tapi mentakwil. Tapi ujung-ujungnya mentakwil, maknanya memaknai bukan makna hakiki, itu sama ujung-ujungnya mengingkari makna hakiki tersebut. Dan Al-Asy'ariyah ini tentu banyak di Nusantara. Bahkan itu yang disebut dengan Aswaja ya versi mereka. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah versi mereka adalah yang memegang mazhab Syafi'i atau mazhab yang empat, kemudian berakidah akidah Asy'ari atau Maturidi. Ini kata mereka ya, ini klaim. Ya, klaim ini tentu tidak tidak sesuai dengan fakta yang ada. Tapi ini sebagai apa itu pemberitahuan saja bahwasanya di Nusantara sering didengar ya Aswaja Aswaja itu yang dimaksud oleh mereka. Walhal itu tidak sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang sesungguhnya. Tentu apa bahasanya ini tempatnya lainnya. Tapi ini sebagai apa namanya informasi cepat saja. Baik. Kemudian dan semisal mereka dari kalangan orang-orang yang meniadakan, mengingkari sifat-sifat tersebut dan mentakwilkan ayat-ayat tersebut demi tujuan peniadaan dengan takwil-takwil yang tidak ada keterangannya dari Allah. Takwil-takwil maknanya menafsirkan, memaknai dengan tidak atau memaknai di luar makna yang sesungguhnya, di luar makna sesungguhnya. Baik, yang tidak ada keterangan dari Allah, makna sesungguhnya adalah yang ada keterangan dari Allah. Maka apabila memaknai dengan sesuatu yang tidak ada keterangannya dari Allah, maka itu maknanya takwil yang batil. Bahkan hakikat takwil itu hanyalah demi mencela penjelasan Allah dan penjelasan Rasul-Nya dan menganggap bahwa perkataan mereka itu membawa kepada hidayah dalam masalah ini. Akan tetapi mereka itu tidaklah memiliki dalil nakli sedikit pun, bahkan tidak pula dalil akli. Mengenai dalil nakli, baik, dari dalil nakli maupun dalil akli itu tentu tidak sejalan apabila mentakwil, menafsirkan tidak berdasarkan dengan dalil-dalil yang sahih. Baik. Kemudian kata beliau, mengenai dalil nakli, mereka telah mengakui bahwa nas-nas yang ada dalam Al-Quran dan Al-Sunnah, baik konteks zahirnya, atau bahkan kandungan sorih, kandungan jelasnya, tegasnya, jelasnya, menunjukkan kebenaran apa yang diyakini oleh mazhab Al-Sunnah wal Jamaah, dan bahwasanya nas-nas itu demi menunjukkan pada mazhab mereka yang batil, yang harus dipalingkan dari makna zahirnya, baik ditambah padanya atau dikurangi. Hal ini sebagaimana yang Anda lihat tidaklah diridhai oleh seorang yang masih memiliki iman seberat biji sawi sekalipun. Nah, ini tentu beliau membantah ya. Ini ucapan-ucapan beliau ini, keterangan beliau ini adalah sebagai bantahan kepada mereka yang masih suka mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika sifat Allah tidak sejalan dengan akalnya, maka dia memaknai dengan makna yang sejalan dengan akalnya. Padahal yang namanya sifat Allah itu kan hal yang gaib ya. Maka berkaitan dengan hal yang gaib ya kita harus memiliki dalil begitu. Jadi contoh ya tadi disebut istiwa. Allah itu istiwa di atas arsy. Allah itu berada di atas arsy-Nya. Istiwa namanya. Nah, bagi mereka nih tidak masuk akal istiwa. Tinggal di atas arsy gitu kan. Allah Itu kan ibaratnya Allah dikuasai oleh tempat katanya. Jadi dia menghayal-hayal gitu kan, Allah dikuasai oleh tempat. Jadi, oh udahlah, kita maknai dengan makna lain istiwa ini. Maknanya apa? Istiwa maknanya adalah istaula. Maknanya adalah menguasai. Jadi, apabila ada ayat Allah yang mengatakan tsummastawa 'alal 'arsy, Allah istiwa di atas arsnya, maknanya adalah Allah menguasai arsnya. Kata mereka menguasai. Ya, secara akal-akal sih ada unsur masuk akalnya ya. Tapi ingat, ini kita berbicara hal yang gaib. Hal yang gaib itu, kaidahnya itu tidak berdasarkan akal, berdasarkan nas. Kalau nas mengatakan Allah itu istiwa berada di atas arsnya, ya udah kita tetapkan. Nah, bagaimana caranya dan seterusnya, yaitu kita bukan urusan kita ya. Yang menjadi urusan kita adalah iman, beriman. Begitu. Ini yang beliau ingin bantah, dan tentu bantahan-bantahannya ada pada bab bahasan terkait dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini tentu kita tidak berpanjang di sini, dan kita cukupkan dengan apa yang beliau sebutkan. Kemudian kata beliau, dan bahwa perbuatan Allah yang berkaitan dengan dirinya dan yang berkaitan dengan penciptaannya adalah sebuah kesempurnaan. Ini juga wadih ya. Maka apabila mereka mengira bahwa menetapkan sifat-sifat itu akan menjurus kepada penyerupaan kepada makhluknya, maka harus dikatakan kepada mereka bahwa perkataan tentang sifat mengikuti perkataan tentang zat, sebagaimana Allah memiliki zat yang tidak serupa dengan segala macam zat yang lain, maka Allah juga memiliki sifat yang tidak serupa dengan sifat-sifat yang lain. Jadi masih ya dalam bantahan beliau rahimahullahu taala, dan apa namanya terkait dengan bantahan ini yang beliau panjang lebar di sini ya. Nah, jadi rasanya cukup sampai apa yang tadi apa namanya saya sampaikan. Kalau perluasannya ya nanti pada kajian-kajian yang lain, dan juga mungkin bisa nanti ditanyakan dalam pertanyaan. Kemudian kata beliau kesimpulannya, bahwa barang siapa yang meniadakan sesuatu dan menetapkan sesuatu dari apa yang telah ditunjukkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah atas penetapannya, maka tindakan itu saling bertolak belakang, yang tidak ada dalil syar'i dan tidak pula akal yang menetapkannya. Bahkan menyimpang dari hal yang masuk logika maupun hal yang diriwayatkan dengan riwayat yang sahih. Jadi intinya, apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sifat-sifatnya, walaupun mungkin sebagian ada yang tidak masuk akalnya, tapi kita yakini sebagian mereka itu tidak menjadi hujah akal-akal itu. Jadi yang menjadi hujah adalah nas dari dalil yang sahih, maka akal wajib tunduk kepada nas-nas tersebut. Jadi ala kulli hal, ini dia apa namanya ayat 209, kemudian ayat 210 dari keterangan beliau rahimahullahu taala, dan rasanya kita cukupkan dulu sampai di sini, dan insyaallah kita lanjut pada ayat-ayat berikutnya pada kesempatan berikutnya insyaallahu taala. Dan sekarang kita melihat itu pertanyaan-pertanyaan yang ada. Nah, kata pertanyaannya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Pertanyaannya yaitu mengenai riba. Setiap semua pembayaran apapun di Indonesia, baik PLN maupun PAM, air, api ya, jika telat akan dikenakan denda 5%. Apakah denda ini termasuk riba? Ya, wallahualam ya, karena hal tersebut apa namanya, kalau pembayaran-pembayaran ini kan apa walau alam apakah itu masuk jual beli apa tidak. Tapi kalau termasuk jual beli maka masuk dalam riba. Tapi kalau ini berkaitan dengan apa pelayanan dan seterusnya maka tidak. Jadi itu dia. Dan tentu kalaupun masuk maka ya bagi mereka yang membayarnya ya tentu tidak mendapatkan dosa kepada hal yang dipaksa. Sama juga dengan asuransi ya. Di sini contoh asuransi kendaraan. Nah, ini kan terpaksa kita. Ya, hal-hal yang terpaksa kita keluarkan, maka itu tentu tidak menjadi tanggung jawab kita dan menjadi tanggung jawab yang membuat peraturan-peraturan tersebut. Nah, Kemudian yang kedua, seorang anak laki-laki yang sudah menikah lebih mempedulikan keluarga dari istrinya. Untuk orang tuanya tidak dipeduli, untuk orang tuanya tidak dipedulikan. Apakah hal ini benar? Karena berpikir orang tuanya alhamdulillah mampu. Mohon penjelasannya. Ya, ini sepertinya dahulu kala sudah ya kita singgung-singgung hal ini ya, gitu kan? Dahulu kala nih kita sudah singgung-singgung dan ini ya fenomena ya. Ketika menikah anak itu kadang-kadang condong kepada mertuanya, ya condong kepada ibunya dan seterusnya. Ya tentu ini tidak benar. Jadi sekali lagi prinsip seorang Muslim dalam kehidupannya adalah prinsip keadilan. Keadilan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Maka ini perlu dibahas ya, bil khusus khusus-khusus gitu kan, bagaimana perilaku anak ini sehingga dia tidak memperdulikan orang tuanya karena konon orang tuanya mampu. Ini tentu secara zahir pertanyaan ini ya salah ya, hal-hal seperti ini. Hatta walaupun mampu orang tuanya, maka tetap diperhatikan orang tuanya. Diperhatikan orang tuanya. Nah, jadi oleh itu nih bahasan-bahasan seperti ini ya kita apa istilahnya bahas secara khusus, namun apa itu dasarnya adalah keadilan tentunya. Dasarnya adalah keadilan yang berdasarkan nas-nas yang ada. Karena ini banyak fenomena ya, kadang tadi setelah menikah dia condong kepada orang tuanya, kadang setelah menikah dia condong lebih kepada mertuanya sehingga terjadi ketimpangan-ketimpangan. Maka dari itu ya, seorang yang mau menikah sebelumnya atau yang sudah menikah hendaknya mempelajari hak dan kewajiban masing-masing sehingga dia bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya dengan seadil-adilnya, dengan secara hikmah. Nah, gitu. Tapi apa yang disebutkan tadi ya tentu tidak tidak benar walaupun mampu orang tuanya. Nah. Selanjutnya, ini selesai kita dari dunia maya ya. Mungkin di situ ada pertanyaan secara langsung ya. Nah. Atau apa masih dalam dunia tadabur ya, alam tadabur, mentadaburi ayat-ayat Ada tadi Ustaz. gitu. Oh gitu. Ya, kembali. Kasusnya tuh suami saya, dia mengalami apa ya, kayak ditipu sama orang gitu ya Ustadz, tapi dalam hal tanah. Jadi pembelian tanah itu kayak apa ya, kasusnya tuh di sertifikat ganda gitu Ustadz, kita pas mau beli rumah. Nah jadi, nah ini gimana menyikapi orang yang sudah dia merasa dia tidak bersalah juga karena dia ditipu juga gitu sebagai developer. Nah berantai. Nah sampai saat ini udah sekitar berjalan 5 tahun, hampir 5 tahun itu dia menghilang Ustadz. Nah bagaimana saran Ustadz untuk kepada kami, apakah kami mengikhlaskan aja atau tetap menuntut melalui jalur hukum karena sudah pernah dilakukan somasi, tapi dia ya tidak ada kabar, cuman bisa berjanji nanti akan dibalikin sampai saat ini ya hanya janji-janji. Cuman suami saya sempat berucap bahwa dia akan menuntut di akhirat seperti itu Ustadz. Nah bagaimana hukum apa saran Ustadz untuk secara saat ini yang bisa kami lakukan, apakah terus mengecam apa ya mencari tahu menagih-nagih terus tapi capek banget urusannya Mengejarlah, Ustadz. mengajarlah. Ah mengejar atau apa jalur hukum yang atau apa ya dari sisi Ustadz yang bisa Ustadz sarankan kepada kami supaya tidak galau gitu dalam pikiran ya seperti itu Ustadz. Syukron atas masukannya Ustadz. Jazakallah khair. Tapi sebelumnya kita berdoa ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusannya ya dan mengembalikan hak-haknya. Tapi terkait dengan pertanyaan tadi, ada apa masukan kita ya? Jadi masukannya sebagaimana bahasan kita pada Minhajul Muslim ya, terkait dengan al-ghasbu, terkait dengan al-ghasbu yaitu menguasai, mengambil hak orang lain dengan secara paksa. Jadi oleh itu yang pernah kita bahas di situ bahwa kalau ghasib orang yang mengambilnya lalu kemudian orang yang membeli daripada mengambilnya orang yang mengambil tadi yang merampas ya orang yang merampasnya orang yang membeli daripada orang yang merampasnya walaupun tidak tahu pembelinya maka hukumnya sama. Jadi yang merampasnya dengan orang yang membeli apa itu dari rampasan tadi ya taruhlah developer tadi kan disebutkan tidak tahu kan itu apa sertifikat ganda dan seterusnya maka developernya dalam hal ini sama hukumnya dengan al-ghasib yaitu perampas dalam arti sama sama kewajibannya yaitu mengembalikan hak-hak daripada yang memilikinya pemilik aslinya. Nah, itu singkatnya lalu kemudian selanjutnya adalah selama apa masih di dunia maka selama itu ya hendaknya dikejar ya hak-hak tersebut dikejar hak-hak tersebut. Nah, oleh karena itu pernah kita sebutkan kaidah ya, sebutkan kaidah bahwa hukum asal daripada hubungan Allah dan manusia, hubungan asal apa hukum asal ya, hukum asal hubungan antar kita dengan Allah Subhanahu wa taala adalah al apa namanya ampunan, pemaaf. Ya. Itu Allah Subhanahu wa taala hukum asalnya memaafkan kita. Maka cara kita bertobat ya istighfar, tidak mengulangi dan seterusnya. Jadi karena Allah Maha Pemaaf. Nah, tapi kalau hukum asal hubungan manusia dengan manusia itu adalah saling tuntut, saling tuntut. Nah, jadi itu hukumnya di dunia dan juga sampai di akhirat nanti kita akan saling tuntut apabila kita apa tidak mendapatkan hak-hak kita masing-masing. Nah, jadi untuk itu ya sarannya selama masih ada di dunia ya dimaksimalkan gitu kan. Apa itu tuntutannya tadi bawa ke pengadilan dan seterusnya gitu kalau memang masih mampu untuk menuntut tapi kalau sudah tidak mampu untuk menuntut ya apa daya ya kita serahkan kepada Allah dan tentunya nanti akan dituntut di akhirat. Jadi itu sarannya ya maju terus ya selama masih ada kemampuan untuk mengambil hak-hak kita karena memang apa kita juga dituntut untuk mengambil hak ya. Nah, jadi sekali lagi selama ada kemampuan maka silahkan dituntut. Nah, tapi kalau sudah sekira tidak ada kemampuan atau mungkin dipertimbangkan kalau maju kerugiannya lebih besar lagi gitu dan seterusnya, maka ya tentu nanti itulah apa akhirat nanti sebagaimana yang disebutkan oleh suaminya tadi. Nah, barakallahu fiik. Baik, ada lagi? Sepertinya tidak ada, Ustadz. Kalau tidak ada, maka kita tutup ya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.